Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Allah kasih kita di siang hari ini masih panjang umur, diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayahnya, sehingga di siang hari ini kita mau memenuhi panggilan Allah, berkunjung ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita. Dan kita harapkan mudah-mudahan ibadah yang telah kita kerjakan, yang akan dan sedang kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak ada hentinya kita sampaikan kepada pimpinan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, yang kita harapkan dengan salawat ini mudah-mudahan beliau kelak di hari kiamat masih mau memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang kita rasakan di siang hari ini berlebih. Kenapa? Karena taufiknya Allah dan hidayahnya Allah masih Allah tambahkan kepada kita, sehingga kita masih mau duduk di sini setelah sholat. Setelah kita qobliyah, kemudian sholat zuhur, kita ba'diyah, dan kita masih mau duduk sekedar mendengarkan ilmu-ilmu yang mana ilmu ini adalah warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Nasuhid Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Hussein Al-Haddad, beliau ini pernah mengatakan bahwasannya ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang hadir di majlis ilmu saatan, sebentar aja, sejam aja, ya, satu kali hadir aja, ini katanya khairun min alf salati alif rakaat, lebih utama dibandingkan sholat seribu rakaat. Ini menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan, kita hadir di sini mungkin cuma sampai jam 1, ya, tapi pahala yang Allah berikan, masya Allah, sangat besar, lebih besar dibandingkan kita sholat seribu rakaat. Ada enggak ini jamaah Masjid Al-Hidayah yang berani sholat seribu rakaat sehari? Ada yang mampu? Ya, jangankan seribu rakaat, kita Ramadan aja 2-3 mesti bolong-bolong gitu. Ya, yang apa juga mesti bolong-bolong. Gimana seribu rakaat? Makanya, ya, seorang cicit Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau dapat gelar Zainal Abidin. Kenapa? Karena setiap malam beliau mampu sholat sunnah seribu rakaat. Setiap malam, bukan saat sahur sekali, kan, setiap malam. Dibayangin, makanya diberikan Zainal Abidin, perhiasannya orang-orang yang ada ibadah. Nah, ini kita bisa dapat fadilah lebih dari itu dengan cara apa? Menghadiri majlis ta'lim ini, majlis ilmu. Dulu dalam sebuah riwayat Nabi pernah melihat di Masjid Nabawi ada dua kelompok sahabat. Yang pertama berpikir bersama-sama, yang kedua membahas ilmu. Ketika ditanya sama sahabat yang lain, ya Rasulullah, mana yang bagus, pikir sama-sama atau bahas ilmu? Kata Rasulullah, dua-duanya bagus. Akan tetapi yang bahas ilmu ada nilai lebih, kata Rasulullah. Kenapa? Karena kalau pikir, manfaatnya mungkin hanya bagi yang berpikir saja, dapat pahala, dapat keberkahan. Akan tetapi membahas ilmu, ya, ini manfaatnya gak cuma untuk yang belajar. Nanti mungkin dia pulang, dia dapat ilmu pengetahuan, disampaikan ke istrinya, sampaikan ke anaknya, sampaikan ke dia punya murid-murid yang lain. Nah, ini manfaatnya ya tak ada, akan terus berlanjut. Oleh karena itu, tempat-tempat seperti ini, majlis ilmu seperti ini adalah hal-hal tempat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan saya, mungkin ada yang belum tahu ya namanya, nama saya Abdul Hafid Ghazali. Ya, saya ini kenal dengan Pak Marianto belum lama nih. beliau pernah silaturahmi ke rumah orang tua saya, kebetulan ketemu dan kita berbicara sedikit, ingin ada pengajian mungkin bahasanya fikih katanya. Ya, jadi insya Allah mungkin saya seandainya apa namanya Allah kasih kesempatan kita bisa berlanjut ininya pengajiannya, akan membahas, kita bahas tentang fikih, yang mana saya memilih fikih yang akan saya bahas ini adalah fikih madzhab Imam Syafi'i, tanpa kita merendahkan madzhab lainnya. Kenapa kok dipilihnya madzhab Syafi'i? Karena orang-orang Indonesia pada umumnya ya rata-rata memakai fikih madzhab Imam Syafi'i. Nanti mungkin dalam beberapa permasalahan akan kita terangkan bagaimana di madzhab lain, gitu ya, supaya kita mengerti. Orang kalau mengerti ilmu, ya, ini tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Ya, lihat ulama-ulama dulu. Apa sih arti fikih sebelumnya? Fikih itu dalam segi bahasa Arab arti fikih itu fahimah, paham. Makanya orang dikatakan faqih artinya orang yang paham ilmu agama, ilmu syariat. Ya. Nah, arti fikih secara istilah, secara syariat adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Ilmu yang suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Jadi ini pembahasannya tentang syariat, bukan masalah tauhid. Kalau tauhid lain lagi, ilmu kalam tapi ada ilmu tauhid. Bukan masalah tafsir, ya itu ada ilmu khusus. Bukan masalah luah tata bahasa, itu ada ilmu khusus, nahwu atau sharh atau ilal dan lain sebagainya. Tapi yang dibahas oleh fikih adalah ilmu syariat, al-ahkam syar'iyyah, ilmu syariat tentang hukum yang berhubungan dengan 5 atau 7 hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang sahih, ada yang batil. Ini pembahasan fikih. Dan ini mungkin akan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai kita sholat, kita wudu, ya, kita sedekah, kita jual beli bahkan, kita menikah. Ini semua pembahasan fikih. Sah atau tidak. Ini makruh atau halal. Ya, atau haram, ini sunnah atau tidak sunnah. Nah ini, semakin luas, makanya fikih itu tidak ada berhentinya. Semakin berputar zaman, berkembang terus menerus fikih. Akan ada fatwa baru, fatwa baru. Kenapa? Karena masalah-masalah bertambah terus. Ya, nah ini hebatnya fikih. Ilmu yang tidak ada habis-habisnya. Makanya ulama-ulama terus pemikirannya berjalan terus. Nah ini perlu kita pahami bahwasannya fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syariat al-amaliyah. Ilmu syariat yang berhubungan dengan amal pekerjaan kita, baik dari segi ibadah atau munakahah pernikahan atau muamalah transaksi, ya, atau hudud. Nanti hudud itu apa hukuman kalau kita pidana, misalnya orang mencuri bagaimana hukumnya, ya, orang membegal jalan gimana hukumnya. Ini semua pembahasan fikih, ya, bukan masalah hati. Kalau hati ilmu tasawuf namanya. Walaupun tasawuf itu berhubungan sama syariat, tapi masalah yang dibahas itu bukan kerjaannya, tapi hati seseorang. Itu tasawuf. Kalau fikih, amal perbuatan. Ya, al-muktasab min adillatiha at-tafsiriyah, yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara terperinci. Jadi setiap ada hukum yang ditentukan oleh seorang ulama atau dari para ulama kita ini yang terdahulu, itu enggak cuma ngomong ngalur gitu, enggak ngarang sendiri. Contoh misalnya. Kiai, rukunnya wudu ada berapa? Kalau ada kiai bilang rukunnya wudu ada 6. Dari mana kiai dapat? Ya kira-kira saya itu sendiri. Ini namanya bukan fikih. Fikih itu ada dalilnya. Kalau Anda mengatakan wudu itu ada 6 rukunnya, sebutkan dalilnya. Baik itu Al-Qur'an ataupun hadis ataupun ijma ataupun kias para ulama. Jadi sumber hukum dalam madzhab apa? Dalam fikih Islam 4, Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Ini harus ada dalil-dalilnya. Ya, jadi bukan karangan. Bukan karangan sama sekali. Ketika mengatakan sholat itu wajib, ada dalilnya. Ketika mengatakan sedekah itu ada yang sunnah, ada yang wajib, ada dalilnya. Ini pembahasan fikih pada dasarnya semua seperti itu. Yang mana fikih ini terkena hukum ini kepada orang-orang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Nah, kita kena ini. Apakah kita termasuk mukallaf atau enggak? Mukallaf itu artinya aqil wa baligh, orang yang sudah berakal sehat dan sudah baligh. Artinya, ya, kalau ada orang akalnya enggak sehat, gila misalnya, berarti dia tidak kena aturan fikih sama sekali. Ada orang gila wajib sholat enggak? Enggak wajib. Seandainya pun disuruh juga enggak bakal paham, orang gila. Karena akal enggak sehat. Ya, maka dia enggak dosa enggak sholat, dia enggak dosa enggak puasa, orang gila. Jadi kalau bapak-bapak mau enggak wajib sholat, enggak wajib puasa, silakan jadi orang gila kalau mau. Ya, enggak wajib apa-apa, enggak kena kewajiban. Karena yang terkena hukum ini adalah mukallaf, yaitu orang akil. Syarat berikutnya baligh. Sudah baligh. Apa itu baligh? Baligh itu mencapai batasan kenafasan dalam syariat, dalam agama. Jadi mau enggak mau harus ikut aturan syariat. Ya, ini namanya baligh. Sudah mencapai batasan paksaan dalam agama. Nah, mungkin bapak-bapak insyaallah rata-rata sudah pada baligh ya. Cuma pertanyaan saya, apa tanda-tandanya kita sudah baligh? Nah, karena kita banyak yang enggak tahu nih. Pokoknya Ustaz sudah gede aja. Iya, gede aja berapa batasannya? Apa yang badannya 70 kilo? Apa yang tingginya 160 cm? Apa batasan baligh? Nah, ini dibahasannya di mana? Di fikih. Ya. Pembahasan fikih salah satunya adalah tanda baligh. Orang dikatakan sudah baligh itu kapan? Karena dipaksa syariat. Yang pertama, tanda yang tiga. Yang tiga ini ada pada perempuan, tapi yang dua, yang laki-laki hanya dua tanda-tandanya. Yang pertama, yang adalah pada laki dan perempuan, tanda baligh apabila seseorang sudah berumur 15 tahun. Hitungan bulan Islam. Hitungan tahun Hijriah. Makanya kita kalau bisa ketika lahir atau anak-anak kita nih, kita catat tahun Islamnya, tanggal Islamnya. Misalnya kita kenapa ya? Biasanya Masehi doang ya. Tanggal berapa? 1 Januari Islamnya? Belum tahu. Nah, ini kekurangan kita. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada kalender Hijriah yang digital tuh. Tinggal tekan 1 Januari misalnya 2010, ketahuan tuh tanggal Islamnya berapa. Jadi sudah gampang sekarang. Jadi bisa kita tahu sekarang. Supaya apa? Supaya tahu apakah ini anak sudah baligh atau belum. Karena kalau sudah berumur 15 tahun, mau gak mau dia sudah dikatakan baligh. Artinya sudah kena kewajiban sholat, wajib puasa, wajib tutup aurat, mau atau belum. Ya, kadang orang tua ini lemah. Terkadang saya lihat anak perempuan gak menutup aurat, dibilang nanti belum dapat hidayah. Hidayah bukannya kita tunggu, kita cari hidayah itu. Karena ada begitu, Ustaz belum dapat hidayah, biarin dulu. Jangan, kita ajar, kita bimbing dia biar dapat hidayah. Ya, kalau sudah umur 15 tahun, mau tidak mau Anda sudah dikatakan baligh kalau laki-laki atau baligh atau perempuan. Ini sudah kena kewajiban syariat. Yang kedua, tanda baligh bagi laki-laki dan perempuan, khurujul mani, sudah keluar air mani. Dengan syarat sudah di atas umur 9 tahun. Ini udah pada bibi basah belum nih? Ya? Udah bulak balik basahnya. Ya? Kalau sudah keluar mani, baik dengan cara yang halal. Kalau udah umur 9 tahun, keluar air mani dengan cara yang halal. Apa yang halal itu? Mimpi. Mimpi kan kita gak mau, datang sendiri. Ya? Berarti dia setelah keluar air mani, dikatakan sudah balik. Dia wajib mandi junub, dia wajib sholat, dan lain sebagainya. Ya? Atau dengan cara tidak halal, na'udzubillah. Paham dengan cara tidak halal. Dalam istilah fikih enggak ada tedek-tedek ya. Enggak ada tabu, malu, besar, malu, enggak ada fikih itu. Bukan jorok, bukan porno. Harus jelas. Ada cara mengeluarkan mani tidak halal. Bagaimana? Dipaksa keluar. Bisa paham enggak? Masturbasi kalau perempuan, onani kalau laki-laki. Dipaksa keluar. Keluar yang mani berarti dia sudah baligh. Kan dipaksa Ustaz, walaupun dipaksa. Namanya sudah keluar mani, baik dengan cara halal atau tidak halal. Ini kalau sudah umur 9 tahun lebih berarti itu sudah baligh, ya. Kemudian yang ketiga ini khusus perempuan, tanda baligh adalah apabila perempuan yang sudah berumur 9 tahun keluar darah haid. Nah, ya, ini berarti sudah baligh. Nah, kalau sudah memiliki salah satu dari ciri-ciri ini, alamat ini, berarti kita sudah baligh. Insyaallah yang hadir di sini saya yakin rata-rata sudah baligh semua. Mungkin bukan baligh lagi, sudah bolak-balik kan. Gitu ya, sudah kelewatan. Nah, ini kalau sudah mencapai baligh berarti kita sudah kena paksaan mengerjakan syariat, mengerjakan ibadah. Untuk mengerjakan ibadah perlu ilmu. Karena kenapa kata Al-Imam Ibnu Rustam dalam kitab Zubarnya, wa kullu man bighairi 'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka ilmunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita, kalau kita sholat tidak ada ilmu, tidak diterima. Puasa kita, ya, wudu kita tidak pakai ilmu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu hadir majelis seperti ini supaya kita mengerti ilmunya. Ya. Nah, inilah salah satu gambaran tentang pentingnya ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini salah satu ilmu yang paling utama di antara ilmu lainnya. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ya, la faqihun wahidun ashaddu min asyaitan min alfi 'abidin. Ya. Satu ahli fikih, orang yang ngerti fikih, itu lebih berbahaya bagi setan, ya, lebih menakutkan bagi setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah tanpa ngerti fikih. Jadi setan itu lebih takut sama orang alim sendirian dibandingkan 1000 orang ahli ibadah tapi tak punya ilmu. Kenapa? Karena orang ahli fikih ini, orang yang mengerti ilmu syariat, dia akan bisa memberikan keterangan kepada orang lain. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini halal, ini haram. Kenapa? Apalagi kita ini sebagai seorang suami atau bapak, nanti hati-hati. Walaupun kita rajin ibadah, ya, tapi kita punya tanggung jawab di rumah anak dan istri kita. Dulu dalam sebuah riwayat Nabi pernah bercerita, ketika seseorang itu difonis Allah masuk surga, nanti kita ditimbang nih amal kita nih, semua nih amal kita ditimbang, kebanyakan taatnya atau kebanyakan maksiat. Ini orang ditimbang sama Allah Subhanahu Wa Taala, seorang laki-laki, wah sholatnya bagus, baca Qurannya rajin, puasanya bol, ya, hajinya masya Allah cakep, difonis masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang terjadi? Ketika pengen masuk pintu surga, dipanggil lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pula, sini. Kenapa ya Allah? Kok saya dipanggil lagi? Ya, ternyata apa? Kata Allah, ente kenal nggak semua orang-orang depan saya ini? Ternyata yang di depan Allah itu ada istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya. Kenal ya Allah, ini istri saya, ini anak-anak saya, dia kenal. Kenal. Mereka ini nuntut saya. Karena kamu saya masuk ke surga. Kamu saya boleh surga, mereka gak terima, demo sama saya. Apa kata mereka? Ya Allah, ambillah hak kami dari bapak kami dan dari suami kami. Dulu di dunia, dia gak pernah mengajarkan saya mana halal, mana haram. Dulu di dunia ketika saya bermaksiat, dia gak pernah nasihatin saya. Sekarang kita sebagai seorang suami, seorang bapak, punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mendidik istri dan anak-anak kita mengenal ilmu agama. Kalau kita gak punya ilmu, biarkan mereka ngaji sama para ustaz, para kiai. Jangan kita udah gak ngaji, enggak ngajarin enggak di rumah. Jadi kita repot ya. Mana mau ngaji kalau boleh, ngajarin gak bisa. Ya, ini pentingnya mencari ilmu seperti itu. Jadi kita bisa didik anak-anak kita supaya mengenal ilmu agama, kita bisa terangin ke mereka. Ya mungkin udah terlambat, udah terlambat dari ya sekarang ya. Udah gede-gede, tapi gak ada kata terlambat. Belajar. Nah, ini pentingnya belajar ilmu fikih. Ya. Nah, fikih itu luas. Fikih ini ilmu warisan dari Rasulullah SAW, diturunkan ke sahabat, turunkan ke tabi'in, ulama-ulama berikutnya sampai kita pada saat ini. Dan fikih itu luas, ya. Perbedaan pendapat sering terjadi di antara para ulama. Jangan ke ulama sekarang, para sahabat pun dulu berbeda pendapat. Karena sumber aslinya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Jadi orang menafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad itu sesuai dengan cara pemikirannya. Sesuai dengan yang dia lihat, mungkin yang ini lihat, yang ini enggak. Yang ini dengar, yang ini enggak dengar. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perkara fikih. Oleh karena itu pentingnya mengaji fikih supaya kita mengerti bagaimana pendapat ulama dalam satu masalah sehingga kita enggak fanatik. Ya. Kalau udah fanatik, repot ini. Merasa pokoknya yang diajari guru saya itu paling benar. Yang enggak sama-sama saya berarti salah. Ada nggak begitu? Ada itu. Ini sering terjadi sekarang nih. Kenapa? Karena pemahamannya sempit, itu aja yang dibahas. Lihat, ya, imam-imam besar yang akan kita bahas termasuk Imam Syafi'i, Imam Madzhab kita. Beliau muridnya Imam Malik. Ya, ada lagi di atas beliau Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebelumnya banyak imam lainnya. Ya, Al-Thahiri, Hasan Al-Basri, banyak imam-imam lainnya. Para tabi'in. Antara mereka berbeda pendapat. Imam Syafi'i dengan gurunya saja, Imam Malik, beda pendapat. Imam Syafi'i kalau sholat pendapatnya yang sunnah ini, tangan dipegang. Imam Malik pas. Ya. Berbeda pendapat itu. Beda pada satu guru. Ya, gurunya. Murid, ibaratnya bahasa kita, rujak banget. Ya. Sama guru gak nurut gitu. Tapi ya, mereka gak bertengkar ketika berbeda pendapat. Orang-orang sekarang yang saya sedih sekarang ini, maaf ini, kalau beda aja, udah dah, ente ini sesat. entetin bid'ah gitu, saya enggak senang nih. Lihat ulama-ulama dulu bagaimana toleransinya. Ya, Al-Imam Syafi'i ketika berkunjung ke tempat Imam Abu Hanifah, ketika itu Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Imam Syafi'i berziarah ke kubur Imam Abu Hanifah. Ketika salat subuh, Imam Syafi'i disuruh jadi imam, karena ini ulama besar nih, datang sebagai tamu, ya. Disuruh jadi imam salat subuh di tempat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpendapat dalam fatwanya, kunut subuh itu hukumnya apa? Sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sunnah. Tapi lihat apa yang Imam Syafi'i lakukan di tempat Imam Abu Hanifah jadi imam salat subuh, Imam Syafi'i tidak melakukan kunut. Sehingga setelah salat ramai orang yang jadi makmum, murid-murid Imam Abu Hanifah. Mereka bertanya kepada Imam Syafi'i, "Imam Syafi'i, ente kan mufti, ente kan imam, ya, memilih madhab, ulama besar, kenapa enggak konsisten sama pendapat kita sendiri? Masa kita hanya unyuk meja menclok, di sini bilang lain, sana lain, ya, kok bisa begitu, kenapa ini? Ente bilang kunut sunnah, kenapa ini enggak kunut?" Apa jawab Imam Syafi'i? "Saya sekarang berada di tempat Imam Abu Hanifah, dan saya menghormati pendapat Imam Abu Hanifah." Ya, indahnya toleransi para imam kita. Enggak berantem. Ya, kita kadang gara-gara kunut jangan subuh di situ. Kenapa? Enggak pakai kunut. Ya, gara-gara enggak kunut kamu salat subuh. Yang itu pakai kunut, yang salat itu pakai kunut. Ya. Yang sini aja, jangan di sini. Kenapa? Terawih di 3. Ini jam 8. Gara-gara ini kita ribut nih. Orang Amerika orang kebula kita masih bikin kunut aja. Rapi-rapi itu berantem mulut. Ayo kita belajar secara luas. Imam banyak, pendapat banyak. Kalau Anda mau ikuti pendapat Imam Abu Hanifah, silakan, tidak ada paksaan harus Imam Syafi'i. Cuma kenapa saya ingin bahas Imam Syafi'i, madzhab Imam Syafi'i? Karena menurut yang saya lihat sekarang, orang-orang Indonesia rata-rata bermadzhab Syafi'i. Jadi biar mereka paham dan tidak gampang menyalahkan madzhab lain. Ini pentingnya kita belajar fikih, ya, belajar perbedaan pendapat supaya kita terbuka luas wawasan kita. Jadi kalau ada orang sholat begini-gini, mesti disalahin. Memang ada yang mengatakan begini, cuma madzhab Syafi'i aja, itu aja selesai. Ada orang kunut, yang satu nggak kunut, jangan berantem. Ente kunut silakan, nggak kunut juga silakan. Yang penting sholat, jangan nggak sholat. Nah ini ya, ini penting nih, perlunya belajar fikih. Nah siapa sih Imam Syafi'i ini? Ya, Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama besar, keturunan bangsa Quraisy. Dan Nabi pernah mengatakan nanti ada seorang alim Quraisy kata Rasulullah, ilmunya akan nyampe dari timur ke barat. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Syafi'i ini lahir yang bernama Muhammad. Ya, julukannya Abu Abdillah. Punya orang tua namanya Idris. Muhammad bin Idris. Jadi kita ini biar tahu nama imam kita Muhammad bin Idris Syafi'i. Ya, bapaknya ini beliau, bapak Imam Syafi'i ini adalah orang miskin. Ya, orang miskin, orang susah. Jadi belum tentu orang susah itu gak bisa jadi orang alim. Belum tentu, siapa tahu anaknya. Kita nggak tahu, jangan-jangan pernah putus asa, gitu ya. Pak, saya sih nggak ada keturunan kiai, belum tentu nggak jadi kiai. Emang kiai keturunan, kagak. Kalau raja keturunan, ya. Ini Idris muda, ya pemuda yang pertama Idris ini, dulu waktu mondok, pernah berjalan di pinggir kali, tiba-tiba ada apel hanya. Buah apel, ada yang mengatakan 5. Nah, ada apel, perut lapar, kira-kira ngapain? Ambil kan, sama kayak kita kadang nggak lapar dia beli juga atau kita ini mau lagi lapar pengen makan apel di sungai, ya, diambil dimakan. Setelah dia makan buah apel ini, dia merasa kenapa setiap dia mencari ilmu masuknya susah, nangkepnya susah. Kita kan begitu ya, kita nyari ilmu nih kalau lagi ngaji, sekarang paham nih, besok ngaji lupa lagi, mungkin banyak dosa gitu, nggak paham tadi ya. Karena kata Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya pernah bertanya sama Waqi' gurunya beliau, ansu'ihli, ya, sa'atu Waqi'in ansu'ihli fa'arsyadani la tahkir ma'asi, kata Imam Syafi'i. Saya pernah nanya sama guru saya, Waqi', kok susah banget ngapalin, apa sebabnya? Katanya, salah satu penyebab kita susah menghafal adalah caranya tinggalin maksiat. Kenapa? Li'anna ilma nur wa ilmu Allah la yuqtar li'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya tidak akan Allah berikan kepada orang yang suka maksiat. Jadi kalau kita mau paham ilmu agama, kalau ngaji bisa cepat paham, ini jangan sering-sering maksiat. Kalau bisa jangan maksiat. Ini seorang pemuda yang bernama Idris. Ini kan namanya apal dikali bagi kita kan halal ya. Yang ada yang punya yang namanya ngayur gitu kan. ternyata setelah dia makruh kok merasa susah belajar. Ya, itunya tanya, ingat kata gurunya, itu pernah enggak maksiat apa yang bikin susah ngapalin? Setelah diingat-ingat sama dia, oh iya, okay, saya pernah makan apa, saya enggak tahu yang punya siapa. Ya, kata gurunya, coba itu telusuri itu sungai, cari pemiliknya, minta ridhonya dia. Ikutin ya, kalau sungai enggak apa, ikutin ya, pinggir sungai, ikut. Ternyata setelah agak jauh ada sebuah rumah, pinggirnya ada pohon apel. Datang itu rumah, ngomonglah ini ya, Idris ini kepada pemilik rumah itu, Pak, nama saya Idris, saya pernah makan buah apel yang mengalir hanya di sungai, kemungkinan ini apel punya Bapak, karena yang lain gak ada pohon apel pinggir sungai, cuma Bapak doang. Oh begitu, iya. Dan setelah saya makan ini, saya jadi susah belajar ya, jadi saya minta ridho dari Bapak supaya Bapak mengikhlaskan apa yang saya makan. Dan ini seorang pemuda minta maaf cuma gara-gara apa doang. Kita nak duit 100 ribu, gak minta maaf kita. Sikat aja langsung. Itu masalah 100 ribu, juta lagi. Ya, saya dilihat apa doang sebuah apa. Ini seorang bapak itu melihat ini bukan pemuda sembarangan. Ini orang-orang benar, orang soleh namanya ini. Ya, akhirnya dikasih syarat. Saya mau maafin nanti, tapi dengan syarat. Apa syaratnya, Pak? Ya kalau mau dimaafin, harus dipenuhi. Apa aja deh, apa ada syaratnya? Kamu harus nikah sama putri saya. Enak gak begini? Syaratnya nikah, enak. Oh, nikah sama putri Pak? Iya, mau. Insya Allah mau, tapi kita dulu, katanya. Dengar dulu, putri saya ini buta. Waduh, kita punya istri buta, enak gak begini? Wah, kagak enak ya. Kalau pencakap pun buta, gak enak. Kita jalan-jalan gak bisa. Misalnya kita tutur dulu, gak enak. Ya. Buta doang, Pak. Enggak lah, gak cuma buta. Tuli juga. Waduh, ampun. Ya. Gak bisa dengar. Dan bisu. Ah, lengkap banget itu. Buta, tuli, bisu. Tangan dan kakinya juga lumpuh. Waduh, kalau begini-begini kayaknya kita gak bisa nikmat hidup. Ya. Kita yang kerawat dia jadi. Ya, berarti yang kerawat kita. Tapi kata persyaratan seperti itu, gimana? Nanti mau apa enggak? Tapi kalau saya nikah dimaafin, Pak. Iya, saya maafin. Ya udah, nikah ya. Dengan cuma ingin cuma dapat ridho, minta dapat maaf dari orang lain. Cuma gara-gara hafal doang. Ya. Kemudian setelah menikah, akad nikah, kalau enggak akad nikah orang dulu pakai sekarang. Bisa dingin di sebelahnya, kan? Itu bukan cara Islam itu. Ya, cara Kristen begitu dipakai sama orang kita Islam. Bisa dingin sebelah belum nikah. Dipakaiin apa tuh? Kerudung gitu putih ya. Itu bukan cara Islam. Orang nikah orang Islam itu bapak sama calon suami itu yang akan. Ntar udah halal, udah saja di sini, baru masuk di kamar. Lihat tuh mestinya gitu, sunahnya gitu. Sama nih pemuda Idris ini nikah akan tempat bapaknya. Setelah nikah ada bapaknya, silakan masuk ke kamar tuh istri kamu di situ. Lihat, ya. Setelah masuk ke kamar, ya dia baca salam. Assalamualaikum, dilupa. Kan bisu tuh. Assalamualaikum. Wah, ada jawaban dari dalam. Waalaikumsalam. Kaget dia. Wah, salah, Pak. Tutup lagi. Kayaknya salah, Pak. Kayaknya salah, Pak. Bukan ini. Kenapa? Anak saya cuma dia doang. Enggak, Pak. Dia bisa jawab, Pak. Itu bapak bilang dia bisa. Alih dulu juga. Coba masuk dulu. Setelah masuk pintu kamarnya, ternyata dia temukan seorang wanita yang cantik. Masya Allah. Ya, kalau sekarang kayak siapa nih? Ini Arab Mudani kali ya? Cakep ya, apalagi Arab. Kamu kalau pernah kalah kan ya, Arab nih, cewek Arab tinggi, putih, hidung mancung, padat semampai, cakep dah. Oke, ngeliat orang kita kayak demen aja ya. Kalau pernah ke Arab begitu ya, orang-orangnya dia cakep ya, pas dia lihat cakep, matanya ngeliat, telinganya denger, bisa ngomong, kaki kan sama tangan gerak. Wah, keluar lagi dia, Pak, salah aja, pasti salah aja. Kenapa emang? Enggak sih, bukan yang mau seperti bapak sifatin. Dia bisa lihat, dia bisa dengar, bisa ngomong. Kaki tangannya bisa gerak. Katanya lumpuh. Kata bapaknya, maksud saya anak saya itu enggak buta. Ya, dia enggak pernah lihat-lihat perkara yang Allah haramkan. Maksud saya dia terdapat tuli. Dia enggak pernah dengar-dengar yang Allah haramkan. Lisannya terjaga. Enggak pernah bohong, enggak pernah berkata-kata kotor. Tangannya enggak pernah dipakai maksiat. Kakinya enggak pernah berjalan tempat-tempat maksiat. Itu maksud saya. Tanya Idris ini, ya kalau begitu saya riuh atau gitu. Dapat istri seperti itu, lihat, dapat ridho, cuma pengen dapat maaf dari orang lain. Nah kita kadang mata kita pakai melihat maksiat. Ustaz sama juga, kan? Kalau Ustaz lagi jalan lihat cewek cakep, kira-kira berapa umur? Kalau kita nih, ya, kita lagi naik motor nih, depan kita cewek naik Mio, lalu pendek, kita lihat kita merem. Merem nah, berapa? Lihat alhamdulillah. Lihat nih, maksiat terus. Orang-orang dosa menjaga banget supaya tidak bermaksiat. Maka lahirlah dari pernikahan orang-orang soleh ini, wanita yang soleh, laki-laki yang soleh, menikah, lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad. Ya, yang menjadi imam besar. Ya, Imam Syafi'i ini meninggal orang tuanya fakir, yatim. Ya, bapaknya ini asli di Mekah, keturunan Quraisy. Nasabnya nyambung sama Rasulullah SAW dari kakeknya. Ya, kemudian dari Mekah beliau pindah ke Syam. Ya, pindah ke Syam, lahir di sana Imam Syafi'i di Ghuzah namanya. Pasaran pun Gajah ya, bahasa kita bahasa sekarang orang pun di Gajah. Di Ghuzah, ya, lahir di sana, kemudian bapaknya meninggal, Imam Syafi'i masih kecil, dibawa pulang lagi sama ibunya ke Mekah untuk supaya nasabnya terjaga. Ya, karena pergaulan berbeda. Ya, di Mekah sama kota-kota lain waktu itu udah beda. Imam Syafi'i ini walaupun hidupnya miskin, ya, Imam Syafi'i menurut riwayat itu di perut ibunya 4 tahun. Kalau orang kita nih, telat seminggu dua minggu aja, dokter bilang, bu, hidup sih bu. Nah, takut keracunan air ketubahan gitu kan ya. Takut kelilit tali pusar. Orang dulu enggak, 4 tahun Imam Syafi'i di perut. Ya, lahir normal, ya. Kemudian Imam Syafi'i kecil dibawa ke Mekah, masukin belajar sama ibunya. Umur sekitar 7 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kita 7 tahun apa ya? Main game. Ada sekarang 7 tahun main PS, ya jago, main laptop, main tab. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Ya gitu, ya. Ketika belajar, Imam Syafi'i ini ngaji, ya, sama seorang gurunya. Tapi ngajinya enggak bisa bayar. Ya, kan ada biaya kalau ngajar itu, ya. Ibunya enggak punya uang, orang susah, ya. Ya. Akhirnya gurunya bilang karena enggak bisa bayar, enggak boleh ngaji. Ya, tapi apa yang terjadi Imam Syafi'i ini walaupun dia enggak boleh ikut secara resmi, dia nguping kalau gurunya lagi ngajarin. Nguping dari jauh. Yang dibacakan hadis oleh guru-gurunya diamalin sama dia. Ketika gurunya lagi istirahat, dia datangin teman-temannya, dibaca amalan depan teman-temannya. Jadi anak ngapalin begini benar kan? Dibaca satu teman. Wah benar. Dia balik lagi nguping di Imam Syafi'i. Sampai akhirnya ketahuan sama gurunya, ya. Imam Syafi'i lagi membaca amalannya. Setelah melihat gurunya melihat Imam Syafi'i ini memiliki apa namanya kecerdasan yang luar biasa, akhirnya tetap disuruh ngajar lagi. Dibeliin buku-buku sama guru-gurunya. Ini Imam Syafi'i kecil, ya. Kemudian setelah menghafal Quran 7 tahun, beliau ngaji pindah ke Madinah, ngaji sama Imam Malik, gurunya. Ya. Sama Imam Syafi'i ketika ngaji sama Imam Malik, Imam Malik itu ulama yang kaya dan terhormat di Madinah, ya. Ketika ngaji, orang-orang pada pegang buku, tulis, nyatat. Imam Syafi'i, ya. Ketika Imam Malik ngomong, dia kayak pura-pura nyatat doang di tangan. Imam Syafi'i dihati, Imam Malik dihati aja. Ya. Kita kok harus Imam Malik. Jangan bercanda, no. Kata enggak Imam, saya enggak bercanda, saya nyata cuma di sini, enggak ada tas. Jadi seakan-akan saya menulis, saya hafalin. Hafalin deh, jangan sebutin dari hadis-hadis. Karena Imam Malik ini mengajarkan kitab Muwatta namanya. Kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW disebut dikumpulin di Muwatta. Jawabannya Khalif Harun Ar-Rasyid. InsyaAllah hafal, Syekh. Coba baca depan anak. Dibaca semua dari awal pelajaran sampai akhir, hafalan Imam Syafi'i. Kata-kata Imam Syafi'i. Baca. Umur 12 tahun kita waktu sudah hafal. Yang murid-murid lainnya belum hafal, Imam Syafi'i sudah hafal. Sampai akhirnya, ya, Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah dijadikan mufti. 15 tahun jadi mufti ahli fatwa di kota Mekah dan Madinah di Hijaz. Ya, ini sejarah singkat Imam Syafi'i. Dia beliau lahir sekitar tahun 150 Hijriah. Sudah lama, sudah lama banget nih. Sekarang 1435, Imam Syafi'i lahir 1150 Hijriah. Ya, meninggal 204 Hijriah, jadi umur sekitar 54 tahun. Tapi lihat ilmu Imam Syafi'i, ya, ilmunya tersebar sampai sekarang, sampai di Indonesia. Kenapa kok orang-orang Indonesia banyak yang bermadzhab Syafi'i? Karena orang Indonesia ini Islamnya dibawa oleh orang-orang dari India, ya, yang Wali Songo itu semua dasar dari India. Yang mana India ini ahlinya bukan India, tapi keturunan dari Hadramaut, ulama-ulama Hadramaut yang masih keturunan Habaib, Kalau kita bilang habaib, ya habib, kalau kita bilang, ya dari anggul pagi ini nyambung ke Hadramaut. Sedangkan di Hadramaut madzhab yang dipakai dan tersebar sampai sekarang madzhab Syafi'i. Makanya karena sumbernya bermadzhab Syafi'i, kita pun rata-rata bermadzhab Syafi'i. Tapi apakah harus kita pakai madzhab Syafi'i sampai mati? Tidak ada kewajiban sama sekali. Kalau seandainya bapak dan hadirin ini pengen, saya kayaknya pengen madzhab Malik aja deh, ya, nggak usah pakai Syafi'i lagi. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada wajib. Karena semuanya punya dalil masing-masing. Jadi jangan kita fanatik, ya. Enggak harus Imam Syafi'i harus. Cuma kenapa saya yang ingin saya kirim madzhab Syafi'i? Karena saya lihat orang-orang tertata atau orang kita bermadzhab Syafi'i jadi enggak berbenturan. Karena kalau kita ngajar madzhab yang beda, tentu saja begini. Yang saya kerjakan enggak begini, jadi bingung orang. Nah, nanti mungkin ada sedikit aja tambahan perbedaan-perbedaan di antara para madzhab-madzhab yang lainnya. Jadi sekedar pendahuluan yang ingin saya sampaikan tentang pentingnya belajar fikih dan siapakah imam yang kita anut pendapatnya. Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya pendapat saya berbeda sama Quran dan hadis dan sunnah, maka ambil pendapat Quran dan hadis. Jadi Imam Syafi'i bukan manusia yang enggak ada salahnya. Ya, Imam Malik manusia biasa, Imam Abu Hanifah manusia biasa. Nah, kita ya, oke, pentingnya ngaji itu dengan dalil-dalilnya walaupun tidak secara terperinci masing-masing karena lama kalau ngaji dalil semua ya. Jadi kita belajar supaya kita paham mana yang benar, mana yang salah. Berdasarkan dalil Al-Qur'an hadis atau pendapat para ulama kita. Supaya kita nanti kalau kita berbenturan dengan orang yang berbeda sama kita, enggak gampang saling menyalahkan. Jadi pentingnya belajar. Ya, mudah-mudahan yang pendahuluan ini bisa dipahami ya, bisa dapat memberikan masukan buat para hadir ini, dan insyaallah kalau memang Allah kasih izin pengajian ini mingguan apa ya, mingguan nanti akan mulai kita bahas. Biasanya fikih itu, kitab-kitab fikih itu pembahasannya dimulai dari kitab Tuhan. Kitab tata cara bersuci. Kenapa kita bersuci duluan? Karena ibadah kita ya yang sering kita kerjakan setiap hari tidak lain adalah sholat. Sedangkan sholat, salah satu syaratnya harus bersuci terlebih dahulu. Makanya kita bahas tentang sholat, ya apa, tata cara bersuci terlebih dahulu sebelum kita sholat. Jadi urutan seperti itu. Kita mutahara, kemudian bahas sholat. Setelah sholat, baru biasanya puasa atau zakat. Ya, setelah itu baru haji. Setelah itu baru muamalah, jual beli, utang piutang, gadai menggadai. Ini semua pembahasan di fikih semuanya. Tapi kita akan bahas secara bertahap. Mungkin itu yang Bapak pegang kitabnya itu terjemahannya. Sebenarnya kitabnya itu takrib. Kalau di pondok-pondok pesantren Jawa itu namanya kitab takrib ya. Itu adalah fikih yang sangat ringkas. Jadi buat orang-orang kayak kita mungkin tidak terlalu lebar. Ya cuma memang di situ Dr. Mustafa Wagoy ya atau Dubai itu Pak. Pokoknya Mustafa Bukoy ya. Mustafa Bukoy ini memberikan tambahan. Jadi itu kayak semacam syarah atau footnote gitu. Ketika dikatakan misalnya air ada 7 macam, air suci ada 7 macam, ya, di situ dikasih dalilnya supaya kita tenteram. Bukan ini ulama ngarang apa-apa ya. Nah, ada dalilnya. Ketika dikatakan air itu suci dan disucikan, ada dalilnya. Dikatakan air itu musta'mal atau mutan najis, ada dalilnya gitu. Sebenarnya kita pastinya takrib itu enggak menyebutkan dalilnya. Kenapa? Karena memang takrib itu diminta oleh teman-teman pengarang itu diminta satu kitab yang ringkas untuk mudah dihafal. Jadi kita jangan terpaku sama dalilnya, jadi supaya penambah ilmu saja, wawasan saja, cuma yang penting kita bahas fikihnya itu. Jelas kira-kira ini? Ya, ini titik satu, mudah-mudahan jelasan ini bisa memberikan pencerahan atau motivasi supaya kita lebih rajin lagi mengaji ilmu agama, khususnya ilmu fikih. Ya, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan suatu ada sesi tanya jawab. Jawab. Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai untuk kemudahan dalam menghafal ataupun dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya dalam kita berkehidupan sehari-hari ya, kan kita ini tidak terlepas dari apa maksiat tadi ya. Nah, cara kita untuk menghindar yang lebih baik kan menghindar ya. Tapi kalau toh itu sudah kejadian atau apa, itu bagaimana ininya apa pensucian diri kita kembali lagi itu. Masih saya dengar tuh ada beberapa amalan misalkan perbanyaklah istighfar, menetapkan banyak mendatangkan rezeki dan banyaklah keutamaan dari istighfar itu sendiri, ataupun dengan berzikir. Atau ada hal-hal lain yang perlu diinginkan untuk dijelaskan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kalau kita ingin belajar atau menghafal sesuatu susah, tadi kan dikatakan tinggalkan maksiat. Sedangkan maksiat ini sekarang khususnya di akhir zaman ini nggak bisa kita hindari. Kita keluar rumah sudah melihat ya maksiat. Ntar di kantor ya lihat maksiat. Maksiat yang sering kita lihat aja perempuan nggak pakai jilbab belum maksiat nggak? Maksiat kita nggak boleh lihat rambutnya. Auratnya dia kita lihat. Dan itu tersebar di mana-mana di seluruh dunia. Ya. Bagaimana caranya? Memang di akhir zaman itu kata Rasulullah akan kembali menjadi rusak lagi, Pak. Budiyal Islam ghariba wa sayyidu ghariba. Islam itu dimulai dari sesuatu yang aneh. Dulu ada orang sholat, zaman Rasulullah, ada orang baca Quran, ada orang haji. Jadi aneh, karena banyak orang yang enggak, banyak orang kafir. Ya, sampai Islam itu jaya, kemudian tersebarlah Islam, orang senang dengan pekerjaan-pekerjaan amal-amalan agama Islam. Ya, tapi yang kata Rasulullah di akhir zaman akan kembali lagi seperti itu. Mungkin ada orang yang senang duha dikatain. Dia duha mulu rajin banget ya. Aneh ya. Ya, kita enggak mau maksiat diajak dugem enggak mau. Nah, ini enggak gaul nanti. Ya, ngapain? Dia pulang langsung pulang yang dugem dulu. Ya. Terlihat aneh lagi. Dia akan jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara ya? Cara terbaik adalah menghindari. Oke, ya, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad pernah mengatakan, "Hadza zaman usul." Ya. Ini zaman sekarang ini zaman yang kafir Abdullah ya. 1300 Masehi gitu. Dia katakan ini zaman sekarang ini zaman yang lebih baik banyak diam, jangan banyak ngomong. Ya, waluzumul buyut, dan lebih baik banyak tinggal di rumah kalau enggak ada keperluan. Kalau memang kerja, setelah itu mau jalan-jalan. Boleh. Itu katanya, ya. Waridha bil qut. Ente merasa ridha cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Makan yang ada udah enggak usah macam-macam. Karena makan sekarang aneh-aneh, ya. Halal pokoknya kita enggak peduli sekarang. Saya ngeri sekarang kalau masuk restoran itu saya tanya dulu mama ada sertifikat halal nggak sih gitu. Kenapa? Karena campuran yang halal itu kita nggak tahu. Ya kalau nggak ada sertifikat MUI ngeri ya. Kalau itu restoran Cina, Jepang segala macam ya kalau kayak warteg sih soal halal ya warteg Padang soal halal. Cuma kalau model yang ya Cina Jepang kita nggak ngerti pak apa yang dipakai itu. Ya ini memang ada batas seperti itu. Ridho dengan yang Allah berikan di rumah cukup ya. Oleh karena itu yang bagaimana kondisi kita sekarang kita sering maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar cara terbaik untuk membersihkan diri kita adalah perbanyak istighfar. Ya, beristighfar ini kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahihihi istighfar kathir. Sungguh beruntung bagi orang yang nanti di hari kiamat menemukan catatan amalnya banyak istighfarnya. Ya, karena manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Karena dalam hadis lain Nabi mengatakan ya. Kullu ibnu adam khata. Setiap anak manusia itu pasti pernah bikin dosa. Pasti pernah salah, benar enggak? Setiap kita ini pasti pernah dosa nih. Ya enggak ada orang yang suci di antara kita. Pasti pernah salah. Tapi bukan orang yang salah itu orang yang baik, bukan. Yang siapa yang baik? Wa khairul khathain at-tawwab. Sebaik-baiknya orang yang salah itu yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat nih sama Allah. Kita jangan kita sengaja melihat, ya. Ketika ada cewek dia berpakaian mini, ya. Kata Rasulullah, an-nazratul ula laka. Pandangan pertama ente itu hadiah buat ente. Kita enggak ngajak nih. Lagi jalan cewek lewat, sret. Wih. Kamu enggak udah dia diam aja tuh. Hadiah namanya tuh. Ya, tapi wa thaniyah 'alaika. Yang kedua, nah itu dosa buat ente. Kadang kita yang bahaya nih, yang kedua aja ini. Ya. Kita lihat cakep dia lewat, kita terusin. Wih, kayak ini. Kadang sampai begini kita nih. Ya, melihat bodinya, ini yang haram buat kita. Nah, menghindari maksiat zaman sekarang mungkin susah. Cuma yang paling penting berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam hadis Qudsi Allah mengatakan ada seorang anak Adam bermaksiat sama saya. Kemudian dia minta ampun sama saya nangis. Kata Allah, "Afirulaka walakubali." Saya maafin kamu dan saya nggak peduli berapa banyak dosa. Besok dia maksiat lagi. Kata Allah, ya malamnya dia tobat lagi sama saya. Ya, apa kata Allah? Alfirullah tak wala ubali. Saya maafin, saya tidak peduli. Yang penting kamu minta maaf sama saya. Ini hebatnya Allah, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat mengampun. Ya, istighfar itu, masya Allah, menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, cuma jangan sengaja maksiat. Ya, kalau udah pernah Ustaz Khair, baru mau dulu gimana? Pintu taubat terbuka luas. Ya, Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-Ku yang sering menyia-nyiakan dirinya, yang sering menzalimi dirinya sendiri, sering maksiat sama saya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapuskan semua dosa asal mau tobat. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali pun kita dosa, tapi kita mau tobat sama Allah, dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Manusia kalau bikin salah, nih saya bikin salah nih, klien Bapak nih, ya. Saya minta maaf ya, sama aja dari handphone jatuh hancur. Ya, maafin deh teman ya. Pertama, besok ya, pertama handphone hancur, yang kedua mobil tabrakin. Datang lagi, maafin ya mobil, gua pakai nabrak nyenggol. Ya enggak apa-apa dah, maafin dah. Tapi kesel tuh. Jalan lagi di dekat nih. Besok ada lagi tuh. Merusak barangnya lagi, minta maaf, kesel gitu. Maaf lu ganti itu kita lagi. Tapi Allah enggak. Allah kata Allah dalam hadis qudsi, wa inni uhibbut taibin, saya cinta sama orang-orang yang tobat. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat apapun yang kita kerjakan, besarnya bagaimana, selama kita mau tobat, mau istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, saya kita punya keyakinan akan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Makanya ya, rajin-rajin kata Rasulullah, rajin-rajin bangun malam, nangis di malam hari. Ini salah satu cara yang membuat tobat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, setiap mata di hari kiamat nanti akan nangis. Nyesal semuanya. Ya Allah, dulu saya jarang sholat, dulu saya jarang baca Quran. Ya, nyesal semua nangis. Kecuali orang yang enggak nangis di hari kiamat, kata Rasulullah, adalah mata yang di malam hari dia pakai untuk mengeluarkan air matanya. Khaufan min Allah, karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masing-masing ukur deh. Kita jam 3 bangun enggak? Setengah 4 bangun enggak? Nonton bola doang. Kalau ada bola kita bangun, gak ada kalau subuh, ya. Ayo coba bangun jam 3, 4, orang-orang lagi tidur kita bangun. Ambil air wudhu, kita nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Ngadu sama Allah, curhatnya sama Allah. Imam Syafi'i, imam mazhab kita nih, dia mengatakan, "Laula qiyamul lail ma ahbabtu baqai fid dunya." Ya, kalau bukan karena bangun malam, saya enggak akan tinggal di dunia. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Karena ketika di malam hari ini kata Imam Syafi'i, saya merasa bisa berduaan sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat nih hebatnya orang-orang dulu. Merasa demen di malam hari bisa berduaan sama Allah ketika orang-orang lagi tidur. Ya. Kita kan kalau pacaran nih, kalau punya pacaran, enaknya pacaran berdua berteman dengan orang tua. Berdua ya, mojok berdua lagi, udah berdua mojok lagi. Biar enggak ada yang nemenin. Karena orang cinta itu pengen berduaan dengan diganggu sama orang lain. Ini Imam Syafi'i merasa seperti itu. Saya kalau bukan karena bangun malam gak bisa berdoa sama Allah, saya gak betah di dunia. Jadi nikmatnya itu ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini di malam hari coba kita bangun. Ya, salat minimal 2 rakaat sunah, kita angkat tangan kita, doain anak istri kita. Doain teman-teman kita, saudara kita, doain nangis ya Allah, ampuni ya Allah, saya punya salah banyak. Ya, dengan hal-hal seperti ini, insyaallah dosa kita Allah ampunin. Nah, ketika belajar ilmu kita cepat masuk. Dan yang terpenting ketika ilmu masuk, kata para ulama, ilmu itu ibarat hewan duluan. Kalau sudah dapat, diikat. Gimana cara ikatnya? Tulis. Jangan andelin ini, jangan. Kita enggak kayak orang-orang dulu. Tadi Imam Syafi'i kalau baca ini atau apa? Ya, apa? Kita enggak. Ya, kita baca ya, lupa lagi, ulang lagi, ya. Orang-orang dulu itu saking bersih hatinya, pikirannya, ya. Cara mengikatnya gimana? Dicatat. Ya, kalau sekarang kan direkam ya, pakai suaranya, ya, handycam kalau macam. Ya, ada simpanan, ada memori, kemudian diulang-ulang. Ya, sama seperti orang yang menghafal Al-Qur'an, dulu mengalami saya begitu. Enggak ada ceritanya orang menghafal Al-Qur'an enggak diulang-ulang, enggak ada. Ya, saya menghafal Al-Qur'an nih, dapat sekian lembar, besok pulang lagi, tak pulang lagi. Enggak ada ceritanya udah hafal udah, biar aja dia lupa semua. Bahkan Al-Qur'an kata Rasulullah itu seperti lebih cepat hilangnya dibandingkan unta yang liar. Unta liar kita biarin nih, kabur. Itu Al-Qur'an lebih cepat dari itu. Ya, nah, jadi ilmu itu penting kita pahami dan kita ingat-ingat gimana cara supaya bisa cepat hafal, hindarkan diri dari maksiat, kalau bermaksiat sering-sering istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicatat kemudian diulang-ulang lagi. Ini baru ilmu itu nempel sama kita. Dan kira-kira ada lagi menanya? Oh, udah ya. Oke. Kita tutup pengajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa memberikan kita lebih cinta, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah cinta kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pengajian kita ini bisa berlanjut sehingga kita dapat ilmu-ilmu dari ulama-ulama kita yang bisa kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari sehingga ibadah kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.